ada Tangise Sarangan, kita panggil kembali bersama Alfa Etika Alvareta New Agista. Bos Eri, selamat malam Bos Eri. Kembali bareng New Agista. Sampai Gusta yang punya tangse sarangan. Oke, terima kasih buat sahabat muda semuanya sudah hadir ya.